يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين ودلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهم ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الإمام الشافعي رحمه الله أمر الله تعالى آدم وزوجته حواء الله perintahkan نبي آدم dan istrinya حواء حواء itu bukan maka ha hawa ha ha bahasa kitanya ha ha kecil ha ha besar jadi jangan salah baca hawa bukan hawa kalau hawa apa artinya hawa nafsu ya Qomar jadi kimar nah, jangan salah baca juga ntar tersinggung orang namanya Qomar dibilang judi kimar kimar kan judi ya, jangan salah baca juga ya allati an'amallahu biha 'alaihi liyaskuna ilaiha Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat atasnya agar Adam alaihissalam merasa tentram dengannya dan tinggal di surga. Ayakula minal jannah haitsu syaa. Haitsu syaa wa tamatta'a fiha bima arada. Ini musanna semua nih. Ya. Memang harus baca panjang, panjang jangan antum baca pendek. Ya karena beda artinya dan dengarnya juga enggak enak. Ya. Ya'kula minal jannati haitsu syaa'a wa yatamatta'a fiha bima arada illa anna 'aynun lahumā illa annahu 'aynun lahumā tabul ha 'aynun 'aynun illa annahu ayyana lahumā ash-shajara wa nahahuma an akliha wallahu a'lam ma hiya wa laysa bi ta'yinha fa'idah lana. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Adam dan istrinya Hawa yang mana Allah telah berikan nikmat atas mereka untuk tinggal di surga. Diberikan kenikmatan makanan di surga, apapun yang mereka inginkan Allah berikan, kenikmatan apapun Allah berikan, kecuali ayyana lahum asyajarah, ada satu pohon yang tidak boleh dimakan, wa nahahuma an akliha, dan keduanya dilarang oleh untuk dimakan. Wallahu a'lam ma hiya, hanya Allah yang tahu pohon apa itu. Ya, wa laisa fi ta'yinha fa'idah lana. Penamaannya tidak ada faedah bagi kita untuk mengetahuinya. Ya. Kadang bilang pohon khuldi, pohon ini, pohon itu, buah khuldi, mana? Nah, buah khuldi itu penamaan karena apa? Yang makan itu tidak akan kekal, yang tidak makan akan kekal di surga. Allahu'alam. Ya. Allahu'alam. Ma hiya. Wa laysa fi ta'yinha fa'idah lana. Kata Imam Sa'di rahimahullah, di dalam menta'yin, memvonis buah apa, pohon apa, enggak ada faedahnya untuk kita. Wa harrama 'alaihi ma akalahuma. Dan diharamkan untuk memakan keduanya. Di atas Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa. Bidalil qaul fatakuna minadh dhalimin. Karena dalilnya firman Allah setelahnya apa? Kalau kamu makan, kalau kalian berdua makan, maka kalian berdua akan menjadi orang yang zalim. Falam yazala mumtathilin li amrillah. Senantiasa keduanya selalu melakukan perintah dari Allah. At-taghalghal ilaihi ma'adu ma iblis bimakri. Sampai iblis pun berhasil membujuk, merayu, menarik, ya, dengan semaksimal mungkin, dengan makarnya. Waswasa lahuma waswasa khada'aha, khada'ahuma biha. Maka dikasih waswas, ya, dikasih waswas oleh iblis. Ya, wa mawwaha alaihima, diputar balikan. Coba lihat, memang jagonya iblis. Ya, manahakuma rabbukuma an hadhihi syara sya'an hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna min al khalidin. Ya, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian berdua, nah, untuk tidak makan, ya, dari pohon ini, melainkan pohon tersebut ada dari jenis malaikat atau dari, nah, pohon-pohon yang barang siapa yang makan akan kekal. Ya, di surga, artinya diputarbalikan fakta oleh iblis. Allah menyuruh jangan makan, iblis bilang kalau kamu makan kamu akan kekal. Ya, dikasih was-was, was-was, was-was, was-was. Ya, lihat iblis, was-was, was-was, diberikan was-was. Nah, ya. Kama qala fil ayatil ukhra hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah aku khabarkan kepada kamu satu pohon yang akan kekal, barang siapa memakannya dia akan kekal di surga, ya, dan memiliki kerajaan yang tidak akan hancur. Artinya makan, kamu mau kekal di surga enggak? Ya kan gitu, dikasih was-was. Oh iya ya, berarti kalau makan buah ini, makan pohon ini, berarti apa? Pasti akan ke kasus syubhat. Syubhat, syubhatnya iblis. Ya, mutar balikan fakta. Ya, memutar balikan fakta. Nah, Wa ma qawli ta'ala aqsama lahuma billah inni lakuma minan nasin. Ditambah lagi setan iblis, tambah lagi iblis ini bersumpah atas nama Allah. Ya, bersumpah. Coba lihat. Nah, jangan tertipu dengan orang dai, ustaz atau syekh atau apa yang menampakkan seolah-olah menasihati. Inilah kumaminan nasihin, saya nasihati kamu ini. Padahal ngejerumusin dia. So, hati-hati, enggak semuanya seperti itu. Saya nasihatin kamu, padahal nendang dia. Politik. Ya. Dakwah politik. Ya. Nah. Nasihat politik. Ya, ada siasat. Ada tujuan di balik itu. Padahal na'udzubillah. Inilah kuma minan nasi. Min jumlatin nasihi. Aidu qult lakuma ma qult. Yang mana aku termasuk orang yang hamba yang memberikan nasihat. Ini iblis. Tipu daya yang cukup syubhatnya. Ya. Ada ucapan dari para ulama. Jangan tertipu dengan orang-orang yang menampakkan seolah-olah nasihat, menampakkan. Lihat realnya, lihat kenyataannya, lihat benar nggak ucapan dia dengan yang ada di lapangan. Oh, ucapan dia, ya demikian-demikian, tapi di lapangan nggak benar, ya praktiknya juga nggak benar. Ada, na'udzubillah. Ya, mengikuti cara-caranya iblis di dalam menyesatkan, menggoda, mempengaruhi Adam alaihissalam. Saya ini nasihat buat kamu. Suh, lihat. Kata iblis. Saya pengen ngasih nasihat buat kamu. Inilah kuma minan nasihin. Kami ini yang memberikan nasihat. Ya. Soal keduanya tertipu. Ya, wa ghalaba syahwat tilkal hal alal aql. Maka syahwat. Nah. Ketiga itu lebih menang daripada akal. Fadallahuma ay nazzalahuma an rutbatihim al-aliyah allati hiya al-bu'd 'an adh-dhunub wal-ma'asi ila at-talawwuth bi'adhariha aqdaman 'ala aqliha. Maka iblis ya memberikan petunjuk, menunjukkan ya satu pohon, ya artinya diarahkan sehingga otomatis langsung jatuh turun, ya yang tadinya 6 derajatnya tingkatannya atas tinggi, al-bu'd 'anidh-dhunub wal-ma'asi, yang tadinya yang sebelumnya jauh dari kemaksiatan dan dosa. Nah, setelah mendekati dan terbujuk oleh iblis, maka keduanya terkotori dengan dosa dan kemaksiatan dan lebih mendahulukan memakan buah tersebut, pohon tersebut. Ya. Falamma dhaqa asy-syajarah badat lahuma sawaatuhuma. Maka tatkala keduanya mencicipi, ya baru makan, ya baru makan. Ya, lihat dosa dan kemaksiatan, jangan dianggap sepele. Ya, jangan dianggap sepele. Baru tak itu udah ada pengaruhnya. Ya falamma dzaqash falamma dzaqa. Ya, maka tatkala keduanya dzaqa syajarah, ya, mencicipi pohon tersebut, badat lahuma sawatuhuma, kedua pakaiannya Adam dan Hawa tersingkap semua. Zaharat auratul minhuma ba'dama kanat masturah. Tersingkap ya aurat keduanya yang sebelumnya tertutup. Azhar al-'ari al-batin min at-taqwa fi hadha al-'al athar al-libas adh-dhahir. Maka telanjang. Ya, kelihatan telanjang. Waliyadu billah, nasallahu al-'afwa wal-'afiyah was-salamah. Nampak, kelihatan. Azhar al-'ari al-batin. Ya. Sehingga batinnya pun telanjang dari ketakwaan pada kondisi tersebut. Nah, karena pengaruh dari libas zahir, pakaian zahir juga sudah tersingkap. Ya, pakaian yang ada tersingkap. Ini baru satu kemaksiatan nih. Allahu Akbar. Kita terlalu banyak kemaksiatan yang kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini Adam dan Hawa, ya, orang tua Bani Adam seluruhnya, ya, satu kemaksiatan saja sudah ada bekasnya, ada pengaruhnya. Nah, atan khala'a fa dhaharat auratuhuma, sampai terlepas kedua pakaiannya. Adam dan Hawa terlepas, otomatis sudah terlepas dengan sendirinya. Walamma zaharat auratuhuma khajala wa ja'ala yakhsifani 'ala auratihima min waraqi syajaril jannah, min auraqi waraqi syajaril jannah. Maka tatkala tersingkap ya pakaiannya, maka keduanya pun menutupi auratnya dengan daun-daun yang ada di pohon surga. Liyastatira bidzalik, agar keduanya menutupi auratnya. Wanadahuma rabbuhuma, dan Allah subhanahu wa ta'ala memanggil keduanya. Wa ma bitilkal hal mubihan mu'akiya, dalam keadaan kondisi tersebut adalah sebagai celaan, teguran dari Allah. Alam anhakuma, bukankah aku dahulu sudah melarang kalian berdua, antilkuma syajarah, dari pohon itu. Wa aqullakuma inna syaitana lakum aduwwun mubin, dan sudah bukankah aku sudah sampaikan kepada kalian berdua bahwa syaitan adalah musuh kalian yang nyata. Falam iqtaraftuma almanhi wa ta'tuma aduwwakum, lalu kenapa kalian tidak mau turut, ya, tidak mau melakukan, ya, apa yang dilarang oleh Allah, enggak mau nurut, tetapi kalian malah taat kepada musuh kalian. Fa'ina idzin minallahi 'alaihim bitawbah wa qabuluha, maka ketika itu mereka berdua bertobat kepada Allah dan Allah menerima tobatnya. Fa'tarafa bidzamb, dan keduanya mengakui dosa. Nah, ini penting. Ya, ini penting. Kita ini banyak dosa, harus ngaku. Ya. Jangan ada banyak dosa enggak ngaku. Ya, apa? Salah saya apa? Rasulullah SAW aja selalu beristighfar dan bertobat setiap harinya 70 kali sampai 100 kali. Nah, ini enggak ada dosa Rasulullah SAW. Diampuni dosa-dosanya. Tetap beristighfar, bertobat. Ya. Nah, kita enggak diampuni. Enggak ada nasnya, enggak ada dalilnya. Enggak ada jaminannya dari Allah dan Rasulnya untuk kita. Ya, secara ta'in. Tapi kalau secara umum ya, dari sifat-sifat orang yang bertakwa, beriman. Tapi kan untuk ta'in, ya, harus kita lebih khawatir lagi. Nah, fa'tarafa bidzamb, maka keduanya mengakui kesalahan, mengakui dosa. Wa sa'ala minallah maghfiratah, dan keduanya minta kepada Allah ampunan dari Allah. Faqala, maka keduanya mengatakan, Rabbana, wahai Rabb kami, zalamna anfusana, sungguhnya kami telah mendzalimi jiwa-jiwa kami, diri-diri kami. Wa lam taghfir lana, Allah seandainya engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh pasti kami menjadi orang-orang yang merugi. Qad fa'alna dzamba alladzi nahaitana an, kami sudah melakukan dosa yang kau larang. Wa darabna al-husana biqtirafi dzamb, wa qad fa'alna sababa al-khasar illam taghfir lana. Naam. Bima huwa athar adh-dhunub adh-dhanb wa uqubati wa tarhamna biqabul tawbah wal mu'afa min amthal hadhihi al-khataya. Nah, kami sudah melakukan dosa alladzi nahaitana an, yang kau sudah melarang kami. Nah, dan kami pun melakukan ya kemaksiatan tersebut. Kami melakukan sebab-sebab kerugian. Kalau seandainya engkau tidak mengampuni kami, tidak menghapus dosa kami, tidak merahmati kami, tidak menerima taubat kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Faghfarallahu lahum dzalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Nah, ini juga penting. Ya, Rabbana, doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini juga penting. Termasuk min asbab istijabati doa. Termasuk di antara sebab dikabulkannya doa. Ya. Nah, wa asa Adam rabbahu faghawa, maka Adam alaihi salatu wassalam bermaksiat kepada Allah, faghawa, maka tersesat. Tsumajtabahu rabbuh, kemudian Allah pilih, fataba alaihi wa hada, maka Allah terima taubatnya dan Allah berikan hidayah. Ini juga penting, hidayah dari Allah, minta kepada Allah. Hidayah dari Allah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadau iblis mustamir ala tughyani. Iblis ini akan selalu terus ya menyesatkan manusia. Nah, dari jalan Allah. Ghair muqli'an isyan. Tidak akan terlepas dari kemaksiatannya. Wa man asbaha Adam bil i'tiraf, barang siapa yang menyerupai Adam dengan mengakui kesalahan, soal maghfirah dan meminta ampun kepada Allah, wa nadam dan menyesal, wal ikhla' dan melepaskan dari dosa tersebut, idza sadarat min hadzunub istabahu Allah wahada. Ini penting bagi orang-orang yang bertaubat. Kita semua jangan merasa kita enggak punya dosa. Ya. Nah, menunjuk aja ke orang, tapi kita juga banyak dosa. Allah musta'an. Man asbaha iblis, barang siapa yang menyerupai iblis, ya, idza sadara minhu dzamb, iblis itu ketika ada dosa, terus dan terus, ya, tambah lagi dosa. Inna la yazad minallahi illa bu'dan, tidak bertambah kecuali semakin jauh dari Allah. Itu iblis. Tapi Adam berbuat dosa, mengakui dosanya, minta ampun kepada Allah, menyesal dan tidak melakukan lagi. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan syarat dari siapa? Dari wali-wali Allah tidak berdosa. Dan bukan syarat orang yang masuk surga tidak berdosa sama sekali. Paham enggak? Mana Salman lo? Tidur. Bukan syarat orang yang masuk surga enggak punya dosa sama sekali. Enggak. Pasti. Ada kesalahan, ada dosa. Ya, kullu bani Adam. Kullu bani Adam khata. Yang anehnya kesalahan-kesalahan itu, ya, kesalahan di zaman sekarang dicatat oleh sebagian orang. Kesalahan orang, kesalahan dirinya tidak dicatat. Ya. Ada sebagian salaf mengatakan, ya, kalian, ya, menangislah terhadap kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Ya. Nah, ini zaman sekarang sibuk Allah musta'an menjatuhkan orang. Ya, seolah-olah dia enggak punya kesalahan. Seolah-olah dia suci. Ya, dia bersih. Hala kibr. Waliyadzubillah. Ya. Dan cara-cara seperti ini para ulama ridwanullah alaihim ajmain seperti siapa? Nah, kisahnya Nah, para ulama banyak sekali yang dulunya pendosa, ya, bahkan perampok. Siapa? Sudair bin Iyad, perampok, dosa nggak? Pembunuh, dosa nggak? Apa? Oh, Sudair bin Iyad ente dulu pembunuh, kesalahan ente dulu gini. Antara ulama ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada. Ini manhaj yang ada zaman sekarang kayak gitu. Allahuakbar. Yang mana para ulama tahu keadaan Fudail bin Iyad yang dulu, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dulu, ya, sampai membunuh juga. Tapi kan dihapus dengan Islam. Al-Islam tajubu maqablah. Nah, ini Allahu Akbar. Ini manhaj dari mana juga. Ya. Nah, keanehan-keanehan seperti itu, Syekh bin Baz, para ulama yang lainnya tidak melakukan seperti itu. Mana ada, oh ente kesalahan ente, Syekh bin Baz gini, Ibnu Taimin, oh kesalahan ente gini, mana enggak ada antara ulama enggak. Ya, taghaful. Ya. Tidak. Yang seperti itu, perkara-perkara yang seperti itu, tidak. Nah, Allah musta'an. Di zaman sekarang adanya seperti itu. Ini keanehan-keanehan di dalam beragama. yang mana ulama al-kibar, ulama salaf tidak seperti itu. Syekh Mukbir rahimahullah tidak seperti itu. Ya. Syekh Mukbir rahimahullah yang kita dengar dari ya guru-guru kita juga tidak seperti itu. Ya. Allah al-musta'an, ajaib ya. Wa gharaib. Allah al-musta'an, Allah al-musta'an. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.